musik interaktif. Ada Insa. Ada Pak Sukir. Pak Sukir sih. Ya, masih ada Pak Sukir lah. Aku pengen menyanyikan lagu ini. Hah? Buat kamu, cinta untukmu saya. Tapi bohong. Serius aku. Tapi bohong. Rumah nasi. Tapi bohong. Gimana? Ku tahan cinta yang datang untukmu. Yo, wes. Musik interaktif. Luar biasa.